Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana merevisi undang-undang tentang hak cipta. Salah satu isi revisinya adalah usulan besaran tarif yang akan dikenakan untuk setiap lagu yang diputar di perusahaan karaoke adalah Rp1.000 untuk sekali putar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan hak kekayaan intelektual Ari Juliano. Pak Ari, apa komentar Anda mengenai hal ini? Oke, jadi memang pertama kan prinsipnya sebenarnya adanya pengaturan mengenai lembaga pengumpul royalti, yaitu atau bahasa Inggrisnya collecting management organization, dimana kalau keberadaannya diatur dengan jelas, maka ketika dia melakukan fungsinya untuk mengkolek royalti milik dari para pencipta lagu, tentu akan memberikan benefit ekonomi yang layak kepada para pencipta lagu. Sedangkan mengenai besarannya, menurut saya sih seharusnya itu ditentukan oleh industri gitu. Jadi bukan oleh regulasi pemerintah, namun oleh industri menimbang mengenai pendapatan, kemudian bagaimana kelayakan dari royalti yang diberikan tersebut, sehingga nantinya bisa diformulasikan di antara mereka gitu. Jadi secara self-regulation, menurut saya kayak begitu. Lalu Pak, banyak yang mengaitkan rencana aturan ini dengan pembajakan yang masih marak terjadi. Bagaimana Bapak melihat korelasi dari hal ini? Kalau saya sih lihat yang pasti ini ada dua hal berbeda gitu ya. Yang pertama adalah hak dari pencipta lagu untuk mendapatkan royalti atas setiap komersialisasi dari karya ciptanya. Dalam hal ini ketika karaoke sebagai sumber royalti yang terbesar selama ini gitu dari lembaga-lembaga pemungut royalti ini, saya pikir memang perlu diatur dengan jelas. Di mana besarannya tadi menurut saya akan lebih baik kalau disepakati di antara industri itu sendiri gitu. Jadi pencipta, pengumpul royalti, dan industri karaoke misalnya, mungkin mereka perlu berdiskusi bersama, duduk bersama, untuk menentukan besaran yang wajar bagi kepentingan industri itu sendiri gitu. Sedangkan mengenai adanya pembajakan, menurut saya itu bisa terjadi karena banyak faktor gitu. Di antaranya mungkin pertama mengenai harga dari harga yang asli itu mungkin tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat yang punya daya beli rendah itu hanya mampu membeli yang bajakan saja. Atau yang kedua, kemudian apabila distribusi dari produk asli tidak menjangkau ke daerah-daerah yang lain, sehingga orang-orang misalnya di daerah yang tidak terjangkau barang yang asli tersebut tidak dapat membeli barang yang asli, namun hanya membeli barang bajakan yang memang tersedia di daerah tersebut. Gitu. Jadi masalah, menurut saya tidaknya ada dua masalah, terjadi bajakan itu masalah harga dan distribusi yang belum rata. Memang bagaimana Pak, mekanisme terkait royalti dan hak cipta kalau melirik ke negara-negara lain? Tahu saya, regulasi mengenai penetapan besarnya royalti itu tidak ditetapkan oleh pemerintah, tapi oleh lembaga pengumpul royalti itu gitu. Dan yang pasti menurut saya itu telah dilakukan melalui survei pasar dan diskusi dengan industri terkait. Jadi bukan pemerintah yang menetapkan. Itu di negara-negara Eropa dan negara Amerika jelas. Menurut Bapak, akankah ada dampak buruk bagi industri terkait rencana aturan ini sendiri? Nggak, saya pikir tentang apakah itu akan naik atau tidak, itu benar-benar tergantung dari perhitungan gitu ya. Tapi yang pasti, menurut saya, adanya royalti yang dipungut oleh lembaga pemungut royalti tersebut memang sudah sewajarnya gitu, ada. Karena memang itu merupakan hak dari pencipta musik atau pencipta lagu. Oleh karena itu, agar mungkin nantinya tidak mengganggu industri tersebut, itulah pentingnya dibicarakan, didiskusikan antara industri karaoke dengan lembaga pengumpul royalti dan pencipta lagu. Demikian konsultan hak kekayaan intelektual Ari Juliano. Saya Wendy Lim.